Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan. Hadhihi aqidatuna wa hadha manhajuna. Wa man da'a ila ghairil islami أو طعن في ديننا أو رفع السيف عن علينا فهو محارب لنا. Barang siapa mengajak kepada selain al-Islam atau mencela agama kami atau mengangkat pedang terhadap kami, maka dia itu orang yang memerangi kami. Di sini kaitan dengan orang-orang yang memerangi orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang memerangi. Yang pertama adalah orang-orang yang mengajak kepada selain al-Islam, mengajak kepada ideologi kafir, mengajak kepada agama kafir, mengajak kepada undang-undang kafir, intinya mengajak kepada selain dinul Islam, maka orang semacam itu adalah orang yang diperangi, orang yang muharib. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada syirik. Sampai tidak ada syirik dan sampai ketundukan itu seluruhnya hanya kepada Allah. Ketika ketundukan 99%-nya kepada Allah dan 1%-nya kepada selain Allah, maka perang tetap dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan goyah, tujuan akhir daripada berhentinya peperangan itu apa? Hatta waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai seluruh ketundukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kaitan dengan ghoyah ketika orang sebelum merealisasikan al-Islam yang sepenuhnya, maka dia tetap diperangi. Allah mengatakan faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian kalau mereka sudah taubat daripada syiriknya, mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat, maka fakhallu sabilahum, beri mereka jalan, jangan ganggu mereka. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya atas Allah. Juga Rasulullah SAW mengatakan bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Aku diutus dengan pedang sebelum hari kiamat sampai Allah saja yang diibadati, tidak ada sekutu baginya. Jadi di sini goyah daripada qital itu sampai seluruh ketundukan hanya kepada Allah. Tidak ada lagi orang yang mengajak kepada selain dinul Islam. Ketika orang mengajak kepada selain dinul Islam, maka dia adalah orang yang muharib. Orang yang muharib. Makanya ketika orang-orang misionaris, mereka kan mengajak kepada agama Nasrani. Mereka pendeta-pendeta, walaupun mereka, kan di dalam hadis para pendeta itu tidak boleh dibunuh, gitu kan, tidak boleh diperangi, itu adalah kaitan dengan pendeta yang menyendiri, yang mengasingkan diri di lereng-lereng bukit, yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak mengajak kepada agama mereka. Adapun kalau yang mengajak kepada agama mereka, maka itu adalah muharib. Karena sebagian orang ketika ada umpamanya orang-orang yang ruhban dibunuh, mereka mengatakan Rasul melarang membunuh ruhban. Padahal ruhban yang dimaksud adalah orang-orang yang mu'tazilun fis-sawami, orang-orang yang menyendiri dalam biara-biara yang tidak berinteraksi dengan manusia, tidak mengajak kepada agama mereka. Adapun orang yang mengajak, yang memprovokasi, yang mengajak orang untuk masuk ke dalam agama mereka, maka mereka adalah termasuk muharibun. Kemudian juga yang termasuk muharib adalah orang yang mencela dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka su'aymanahum min ba'di ahdihim wa tu'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri. Dan bila mereka melanggar perjanjian mereka, setelah mereka melakukan perjanjian dan mereka mencela din kalian, maka perangilah mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah a'immatul kufri. Orang yang mencela dinul Islam, orang yang menghujat Islam, itu adalah a'immatul kufri. Adalah a'immah al-kufri yang harus diperangi. Mereka adalah muharibun, seperti orang-orang jil. Ya, orang-orang jil yang mereka selalu mencela, menghujat ajaran Islam. Setiap orang yang menghujat agama Allah, baik laki-laki maupun perempuan, maka itu adalah muharib. Adalah muharib. Makanya orang kafir asli, perempuan kafir asli tidak dibunuh dalam Islam karena mereka bukan orang yang biasa untuk berperang. Tapi ketika perempuan tersebut adalah orang yang menghujat Islam, menghujat, menghina Islam, maka apa? Dibunuh. Makanya ada seorang hamba sahaya, ada seorang laki-laki buta memiliki hamba sahaya perempuan, yang mana dia itu, si hamba sahaya perempuan, suka menghujat Rasulullah SAW. Maka si laki-laki buta itu mengambil apa? Mengambil cangkul malam hari, kemudian dicangkulkan ke badan si perempuan hamba sahaya tersebut sampai mati. Dan hal itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasul membenarkan tindakan seorang laki-laki buta tersebut. Jadi orang yang mencela dinul Islam adalah orang kafir, orang muharib, di hirabah, orang yang muharib. Kemudian juga orang yang mengangkat pedang terhadap kami, orang yang mengangkat pedang terhadap kami, maka itu juga muharib. Orang-orang para pembegal, ya, yang menakut-nakuti kaum muslimin, walaupun dia adalah orang muslim, tapi ketika dia mengangkat pedang terhadap, baik terhadap imam atau terhadap kaum muslimin, maka mereka adalah muharib. Mereka adalah muharib yang diperangi. Karena Rasul mengatakan, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang menenteng pedang terhadap kami, maka bukan termasuk bagian dari kami. Makanya orang-orang yang mengangkat pedang terhadap imam, itu adalah mereka adalah bughat. Kalau mereka diperangi juga, dan orang-orang yang mengangkat pedang terhadap kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, merampok, mereka adalah muharibun, mereka juga diperangi juga. Kemudian wananbizu al-furqata wal-ikhtilafa wa nad'u ila jam'il kalimati wal-ikhtilaf wa nas'a li iqamati al-khilafati al-islamiyyati kaunuha fardu kifayatin ala umumil muslimin. إن قامت بها طائفة سقطت عن الجميع ونؤمن بأن السمع والطاعة واجبة لإمام المسلمين المبايع من أهل الحل والعقد وأن الخروج عن طاعته حرام بلا خلاف ومن خرج يدعى ثم يقاتل حتى يعود فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Dan kami mencampakkan perpecahan dan perselisihan, dan kami mengajak untuk menyatukan kalimat dan barisan, dan kami berupaya untuk menegakkan khilafah Islamiyah dikarenakan ia adalah fardu kifayah atas seluruh kaum muslimin. Bila salah satu kelompok telah menegakkannya, maka kewajiban gugur dari seluruh kaum muslimin. Dan kami beriman, mengimani bahwa as-sam'u wa ta'ah itu adalah wajib kepada imam kaum muslimin yang dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Dan bahwa keluar dari ketaatannya adalah haram tanpa ada perselisihan. Dan barang siapa keluar dari ketaatan, maka diajak untuk kembali, kemudian diperangi sampai dia kembali. Dan barang siapa mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka mati dengan kematian ala jahiliyah. Sini adalah prinsip sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Tali Allah adalah jamaah yang di atas al-haq, di bawah imam kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ana amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihinna. Al-jama'ah, as-sam'i wa ta'ah, wal-hijrah, wal-jihad. Aku memerintahkan kalian dengan lima hal yang mana aku telah diperintahkan oleh Allah dengan lima hal tersebut. Yang itu apa? Al-jama'ah, berjama'ah. Kemudian as-sam'u wa ta'ah, taat dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Itu jama'ah di sini adalah jama'ah kaum muslimin yang di bawah imam. Mentaati dan mendengar imamnya. Kemudian al-hijrah wal jihad, hijrah dan jihad. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah itu adalah berpegang teguh kepada jamaah yang di atas al-haq, yaitu jamaah yang di atas, yang di bawah kepemimpinan imam kaum muslimin. Dan yang menyebabkan terjadinya furqah itu adalah pemahaman yang sesat. Makanya munculnya firaq-firaq dalam Islam ini adalah karena apa? Munculnya pemahaman-pemahaman yang sesat. Dan adanya ikhtilaf itu karena perselisihan-perselisihan pendapat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah dengan berpegang kepada jamaah kaum muslimin. Dan ketika tidak ada jamaah kaum muslimin, maka wajib apa? Memegang kebenaran tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah ketika memerintahkan untuk berpegang kepada jamaah dan imam kaum muslimin, ketika ditanya bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, kata Rasul, i'tazil tilkal firaqa kullaha hatta walau anta udda bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu. Tinggalkanlah firqah-firqah itu semua, walaupun kamu dengan apa menggigit akar pohon sampai kamu apa mendapatkan kematian. Maksudnya di sini berpegang teguh kepada al-haq, meninggalkan firqah-firqah ketika tidak ada jamaah imam kaum muslimin. Nah, ketika sudah ada jamaah imam kaum muslimin yang mana menegakkan khilafah Islamiyah itu merupakan kewajiban atas seluruh kaum muslimin, fardu kifayah atas kaum muslimin untuk menegakkan khilafah Islamiyah, karena kaum muslimin harus berada di satu kepemimpinan. Maka ketika ada satu kelompok menegakkan khilafah ini yang merupakan fardu kifayah, maka kewajiban gugur dari semuanya. Gugur dari semuanya. Sebagaimana sholat jenazah ketika ada, itu adalah fardu kifayah. Ketika ada sejumlah kaum muslimin menunaikannya, maka kewajiban gugur dari seluruhnya. Tidak boleh orang yang tidak ikutan sholat jenazah mengatakan sholat kalian tidak sah. Kenapa? Kalian tidak mengajak kami untuk sholat jenazah ini. Sebagaimana juga tidak boleh orang yang mengatakan khilafah kalian yang ada ini tidak sah. Kenapa? Karena kalian tidak mengajak kami untuk bermusyawarah. Daulah Islamiyah ketika mengiklankan khilafah ini telah mengajak kepada seluruh kelompok-kelompok tauhid dan jihad di bumi ini untuk apa? Untuk apa? Untuk bersepakat mengangkat seorang pemimpin. Daulah memberikan waktu pada dalam kitab-kitab fikih adalah ajakan tersebut tidak boleh apa maksimal 3 hari. ketika tidak ada yang menyambutnya, maka wajib untuk apa? Untuk segera diangkat. Daulah Islamiyah memberikan waktu bahkan sampai 40 hari. Ketika tidak ada yang menyambut juga, maka mereka syuranya ahlul halli wal aqdinya membaiat Amirul Mukminin Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi hafizahullah sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Dengan semua syurut-syurut, baik yang wajibnya maupun yang mustahabatnya, itu sudah terpenuhi pada diri khalifah kaum muslimin yang ada sekarang. Sehingga wajib atas kaum muslimin untuk as-sam'u wa ta'ah. Wajib untuk mendengar dan taat. Kan tadi Rasul mengatakan, ana amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihinna, al-jama'ah, as-sam'i wa ta'ah, wal-hijrah, wal-jihad. Kemudian bahwa keluar, maksud membangkang imam kaum muslimin, keluar dari ketaatannya itu merupakan perbuatan yang haram tanpa ada perselisihan. Khuruj dari sultan itu adalah haram. Rasul mengatakan, "Wa man kharaja 'ani tha'ati wa faraqa al-jama'ata wa mata fa mitatuhu mitatun jahiliyah," dalam hadis sahih Muslim. "Wa man kharaja 'ani tha'ati," dan barang siapa keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, "Man kharaja 'ani tha'ati wa faraqa al-jama'ah," dan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin yang di bawah imam, terus dia mati, maka dia mati dengan kematian orang jahiliyah yang tidak memiliki pemimpin. Jadi keluar dari ketaatan terhadap khalifah itu merupakan perbuatan yang haram. Makanya kenapa para sahabat dahulu mereka memerangi orang-orang mereka membuat perpecahan di dalam barisan kaum muslimin dengan tidak mau membaiat khalifah kaum muslimin. Maka itu karena apa? Karena keluar dari ketaatan merupakan perbuatan yang haram. Dan orang yang keluar dari ketaatan itu, maka mereka diajak untuk kembali kepada ketaatan. Mereka diajak kembali kepada ketaatan. Kalau tidak mau kembali, baru diperangi. Karena dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu tentang orang-orang yang tidak mau, yang keluar daripada ketaatan kepada imam kaum muslimin. Allah mengatakan, "Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tadghi hatta tafi'a ila amrillah." Kalau salah satunya aniaya, itu buhut, maka aniaya terhadap yang lainnya, maka perangilah yang aniaya tersebut sampai kembali kepada ketentuan Allah. Ketika satu kelompok keluar daripada jamaah kaum muslimin, itu adalah bentuk apa? Sikap aniaya melampaui batas, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diajak, ketika tidak mau kembali, maka harus diperangi sampai tunduk kepada imam kaum muslimin. Makanya ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu bersama ahli Syam tidak mau membaiat Ali radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu memeranginya sampai mereka mau kembali taat. Terjadinya peperangan-peperangan dahulu antara khilafah dengan kelompok-kelompok yang menyempat itu ke dalam rangka memasukkan mereka ke dalam barisan jamaah kaum muslimin, supaya tidak ada perpecahan dan perselisihan, supaya kaum muslimin satu di bawah satu jamaah. Karena Rasul mengatakan, "Man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh." Barang siapa yang datang kepada kalian ingin memecah barisan kalian, sedangkan kalian berada dalam satu kepemimpinan, maka apa? Bunuhlah dia. Jadi orang yang memecah barisan kaum muslimin, ya, mengajak keluar dari baiat imam kaum muslimin, mengajak kepada sosok yang lain, maka wajib dibunuh. Makanya dalam statement Syaladani ketika beliau mengatakan ketika ada orang di daulah mengajak untuk melakukan perpecahan, maka apa? Pecahkan kepalanya dengan peluru. Itu karena apa? Karena mengamalkan hadis Rasulullah, man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Orang yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bayat, maka mati jahiliyah. Mati seperti orang jahiliyah. Karena Allah mengatakan, man mata walaysa fi unuqhi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sedangkan di lehernya tidak ada bayat, maka mati jahiliyah. Mati jahiliyah di sini bukan artinya kafir, tapi mati seperti orang jahiliyah, tidak di maksiat, tidak memiliki pemimpin. Karena orang-orang jahiliyah mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin. Setiap suku mereka memiliki banyak tokoh yang dirujuk. Mereka tidak mau tunduk kepada satu kepemimpinan. Nah, orang yang mati tanpa memiliki bayat kepada imam kaum muslimin, mati maksiat seperti matinya orang-orang jahiliyah, tidak memiliki pemimpin. Kalimat jahiliyah adalah kalimat yang musyarakah, yang memiliki multi makna. Ada yang merupakan kekafiran, ada yang merupakan maksiat. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Itu adalah bukan artinya kafir tabarruj. Juga Rasul ketika mendengar Abu Zar mencela seorang karena ibunya wanita hitam, Rasul mengatakan, ya Abu Zar, inna kamru'un fika jahiliyah. Ya Abu Zar, engkau adalah orang yang pada dirimu ada kejahiliahan. Itu bukan maksudnya kekafiran, tapi itu perbuatan orang jahiliyah. Orang tidak dikafirkan dengan sebab perbuatan jahiliyah kecuali dengan melakukan kekafiran atau kemusyrikan. Kemudian wala nu'assimu aw nahjuru musliman fi masail ijtihad. Kami tidak menganggap dosa atau tidak menghajar orang muslim dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah adalah masalah yang tidak ada dalil qat'i di dalamnya. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih di dalamnya. Sehingga muncul peluang untuk ijtihad. Yang dalam masalah ijtihad, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Hakim bila memutuskan dia berijtihad terus menepati kebenaran, maka dapat dua pahala. Dan bila dia memutuskan dan berijtihad kemudian tidak menepati kebenaran, dia salah, maka dapat satu pahala. Di sini dalam masalah ijtihad, orang yang keliru dan dia sudah berupaya untuk mengerahkan kemampuannya, dia dalam hadis apa dapat satu pahala. Oleh sebab itu kita tidak menetapkan, tidak menganggap orang tersebut berdosa dalam masalah ijtihadiyah. Dan juga tidak melakukan hajar terhadap orang muslim dalam masalah ijtihadiyah. Seperti masalah kunut subuh, masalah umpamanya menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Kemudian dalam masalah hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang memang tidak ada dalil qat'i sharih di dalamnya. Itu kita tidak mengatakan orang yang menyelisih pendapat kita adalah berdosa atau kita menghajar dia. Itu adalah tidak. Karena sejak zaman Rasulullah SAW, ketika para sahabat jauh dari Rasulullah, mereka ketika tidak mendapatkan dalil yang sharih, mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Dan Rasulullah SAW tidak menetapkan apa dosa kepada orang yang keliru. Tapi Rasul menetapkan pahala baginya. Ketika ada dua orang yang safar, terus di tengah perjalanan datang waktu sholat, kemudian yang satu, kedua-duanya tayamum, kemudian keduanya sholat, kemudian mereka di waktu sholat itu juga, ketika masih ada waktu sholat, mereka mendapatkan air, kemudian yang satu berwudu, kemudian sholat lagi, yang satu tidak. Maka ketika kedua-duanya datang kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan kepada yang sholat lagi, lakal ajru marataini. bagi kamu dapat dua pahala. Pahala karena apa? Ijtihad dan sholat sunnah kembali. Sholat kembali, dalam arti karena ini dianggap sebagai sholat sunnah. Kemudian kepada yang tidak mengulang, Rasul mengatakan, Qad ajasa'atka sholatuka. Sholat kamu tadi sudah cukup. Di sini yang benar adalah orang yang tidak mengulang. Tapi Rasul kepada orang yang mengulang mengatakan apa? Lakal ajru marrataini. Jadi di sini kebenaran hanya satu. Akan tapi orang yang keliru dalam masa ijtihadiyah tidak ditetapkan dosa. Justru Rasul di sini menetapkan dua pahala ketika orang tersebut salat kembali dengan wudu. Apalagi melakukan hajar, ya. Hajar dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Hajar itu dilakukan dalam maksiat atau dalam bid'ah, juga dalam kekafiran. Kemudian wa nara wujuba ijtima'il ummah wal mujahidina khassatan tahta rayatin wahidah. Kami memandang wajibnya umat ini bersatu terhadap para mujahidin di bawah satu panji. Ini adalah suatu kemestian. Makanya daulah mengajak kepada kelompok-kelompok jihad di dunia ini untuk bersatu di bawah satu raya khilafah Islamiyah. Wal muslimuna ummatun wahidatun la fadla li arabihim ala ajamihim illa bitaqwa. Wal muslimuna tatakafa'u dimahum wa yasabi zimmatihim adnahum. Wala na'dilu anil asma allati sammana Allah ta'ala biha. Kaum muslimin itu adalah satu umat yang tidak ada kelebihan baik orang orang Arabnya atas orang Ajamnya kecuali dengan ketakwaan. Maksudnya keutamaan itu bukan diraih karena nasab. Bukan karena nasab, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena dia bangsa Arabnya atau karena bangsa putihnya. Jadi tidak ada kelebihan atas orang Arab bagi orang Arab terhadap orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Karena mi'yar tolak ukur dalam Islam itu bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan. Nasab tidak bisa menyelamatkan kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan. Dan kaum muslimin apa satu sepadan. Ya, darah mereka itu sepadan. Makanya orang muslim yang Arab dengan Ajam itu sepadan. Ketika dibunuh, satu orang muslim membunuh orang muslim, maka walaupun beda nasabnya, beda Arab dan Ajamnya, yang orang muslim Ajam membunuh orang Arab, membunuh orang Ajam yang muslim, maka tetap dikisos karena sepadan darahnya. Rasul mengatakan al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Orang muslim itu darahnya setara. Tidak ada yang istilahnya darah biru itu kan. Dilebihkan, tapi semua darahnya sama. Haram ditumpahkan. Ketika ditumpahkan wajib kalau ada qisas, ada diyat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat ini. Terus wa yas'a bi zimmatihim adnahum. Jaminan salah seorang yang orang yang paling rendah mereka itu juga jaminan bagi yang lainnya. Makanya di Darul Islam ketika orang kafir harbi masuk dengan jaminan salah seorang kaum muslimin, maka apa jaminannya itu mengikat atas kaum muslimin. Allah mengatakan wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah. Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah dia jaminan sampai mendengar firman Allah. Orang kafir musta'man, orang kafir harbi yang masuk ke Darul Islam dengan jaminan individu kaum muslimin, itu wajib atas kaum muslimin untuk memberikan jaminan kepada orang yang diberikan jaminan oleh individu orang muslim tersebut. Rasul ketika ada umuhani yang memberikan jaminan kepada orang musyrik, Rasul mengatakan, Qad ajarna man ajarati. Aku telah memberikan perlindungan kepada orang yang kamu berikan perlindungan. Kemudian kami tidak berpaling dari nama yang telah Allah sematkan kepada kami, itu muslim. Kita adalah orang muslim. Allah mengatakan, huwa sammakumul muslimin. Dia telah menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Kita adalah orang muslim. Kita tidak boleh berpaling dari nama selain ini. Makanya istilah-istilah yang disematkan pada zaman sekarang ketika kepada kelompok-kelompok itu sebenarnya apa? Memecah belah kaum muslimin. Kemudian wa nuwali awliya Allah taala wa nansuruhum wa nuadi a'da Allah taala wa nubghiduhum wa nakhla'u wa nabra'u wa nakfuru bi kulli millatin ghairi millatil Islam salikin fi dzalika tariqal kitabi was sunnati mujanibina sabilal bid'ati wadh-dhalalati. Kami berloyalitas kepada wali-wali Allah taala, kami membela mereka dan kami memusuhi musuh-musuh Allah taala dan membenci mereka. Kami mencopot diri, berlepas diri dan ingkar terhadap segala milah selain milah Islam, seraya kami meniti dalam hal itu jalan Alkitab dan Sunnah, lagi menjauhi jalan-jalan bid'ah dan kesesatan. Di sini al-wala dan al-bara. Al-wala dan al-bara. Kita berloyalitas kepada orang mukmin, orang muslim. Kita membela mereka karena Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukminah perempuan satu sama lain adalah penolong bagi yang lain. Jadi orang sama orang muslim adalah mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Harus saling menjalin loyalitas dan harus membela mereka, menolong mereka. Dan sebaliknya, harus memusuhi orang kafir dan memusuhi dan membenci mereka. Karena Allah menyebutkan orang kafir sebagai apa? Sebagai musuh. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita apa? Kita berloyalitas kepada mereka. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa orang yang tawali kepada mereka adalah bagian dari mereka. Minimal, loyalitas kepada orang kafir itu adalah haram dan ada yang menjerumuskan ke dalam kekafiran. Ada mu'alah sugro, ada mu'alah kubro. Mu'alah sugro itu adalah dosa besar, sedangkan mu'alah kubro adalah kekafiran atau disebut dengan tawali. Di antara bentuk tawali adalah mencintai, membanggakan orang kafir karena ajaran mereka, juga membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin dengan bentuk bantuan apa saja, juga menampakkan setuju terhadap ideologi mereka, ajaran mereka, walaupun di dalam hati ada kebencian. Kemudian yang keempat, mengikuti ajaran syirik mereka. Kemudian juga kami berlepas diri, kami ingkar, kami mencopot diri, barok dari segala milah selain milah al-Islam. Selain milah al-Islam. Selain meniti apa jalan Al-Kitab dan As-Sunnah. Bentuk apa kadar minimal daripada perealisasian Tauhid ini adalah komitmen dengan Tauhid, barok dari syirik dan para pelakunya. Di mana Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan, tunduk kepadanya dengan ketaatan, bara' dari syirik dan para pelakunya. Alkitab menuntut bara' dari para pelakunya. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi bara' dari pelakunya, dari perbuatannya, mengingkari kekafiran mereka, adanya kebencian dan permusuhan. Itu merupakan milah Ibrahim merupakan milah Islam. Kenapa disebut milah Ibrahim, tidak disebut milah Muhammad? Karena Rasulullah SAW ketika datang membawa tauhid ini kepada di Jazirah Arab, orang-orang Arab musyrik Quraisy mereka mengklaim sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi juga mereka mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu sejalan dengan mereka. Orang-orang Nasrani juga mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala Rasul SAW menegaskan bahwa ajaran Nabi Ibrahim itu adalah tauhid ini, bukan apa yang kalian klaim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Jadi dinisbatkan kepada milah Ibrahim alaihissalam dikarenakan kaum-kaum musyrikin zaman itu mereka mengklaim bahwa ajaran yang mereka anut itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah ketika membawa tauhid yang lurus diingkari oleh mereka dan Allah menegaskan bahwa itulah milah Ibrahim yang sebenarnya. Jadi meneliti Alkitab dan As-Sunnah seraya menjauhi jalan-jalan ahli bid'ah dan kesesatan yang mana mereka tidak sesuai dalam pemahaman tauhid dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah akhir daripada risalah hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.